Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Faya ma'asyarun nisa rahimani wa rahimakunallah. Pada sore hari ini kita kembali lanjutkan kajian rutin kita dari membacakan beberapa hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan tentulah sebagai seorang muslim, demikian pula muslimah, sangat perlu, bahkan wajib, untuk kemudian mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya akhirnya ia bisa mengerti, faham syariat Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya ia bisa mengerti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam salah satu hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama, innama warrasul ilm, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi-nabi tidaklah memberikan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham. Artinya tidak memberikan warisan kepada umatnya setelah meninggalnya mereka berupa harta-harta dunia, yang nantinya umatnya tersebut bisa memanfaatkan harta-harta dunia mereka di kehidupan dunianya. Ini bukan termasuk dari warisan para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke tengah-tengah para hambanya. Akan tapi Rasul menegaskan bahwasanya para nabi-nabi tersebut diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mendakwahkan al-ilm, mendakwahkan al-haq sebagai syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mereka, para manusia. Dan tatkala para nabi itu wafat, meninggal dunia, maka yang diwariskan oleh mereka untuk umatnya bukan harta-harta dunia, akan tetapi al-ilm. Yang diwariskan oleh mereka adalah al-ilm, ilmu yang mereka dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu yang dengannya akhirnya seseorang bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Ilmu yang dengannya akhirnya seorang bisa meniti surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, tadi kita sebutkan bahwasanya para nabi, nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala meninggalkan warisan kepada umatnya berupa al-ilm, ilmu yang dengannya akhirnya seorang faham dan mengerti syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang dengannya akhirnya mereka faham dan mengerti jalan yang dengannya mereka bisa meniti surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ilmu yang berisikan penjelasan tentang al-haq, ilmu yang berisikan tentang penjelasan jalan-jalan menuju al-jannah, dan jalan-jalan yang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam an-nar. Hingga para nabi tersebut tatkala mereka wafat meninggalkan warisan kepada umat mereka berupa al-ilm. Rasul mengatakan faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan al-ilm maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Sehingga dengan ini nampak di hadapan kita bahwasanya seorang muslim, demikian pula muslimah, sangat-sangat butuh untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat butuh untuk membaca hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pelajari, ia baca, ia fahami maknanya. Karena seperti yang kita ketahui secara bersama bahwasanya hadis atau riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu yang berasal dari sisi Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Rasulnya Al-Quran, Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam, Allah juga memberikan kepada Nabinya As-Sunnah, Al-Hikmah. Dan kedua perkara inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahi umatnya. Sehingga Allah sebutkan di dalam firman-Nya wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kepada umatnya al-kitaba. Kitab di sini artinya adalah Al-Qur'an. Wal hikmah, dan hikmah di sini artinya adalah sunnah, riwayat-riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat yang dibukukan oleh mereka para ulama ahli hadis, riwayat yang terdapat di dalam riwayat-riwayat hadis seperti riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis seperti riwayat yang dibukukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan yang lainnya dari kalangan para imam al-hadith yang membukukan riwayat-riwayat hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah. Itulah yang dimaksud dengan hikmah yang Allah sebutkan dalam ayatnya wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Nabi alaihi salam beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Yang beliau bicarakan adalah wahyu yang berasal dari sisi Allah tabaraka wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi yang beliau baca, yang beliau bicarakan, yang beliau sampaikan kepada umatnya adalah wahyu yang beliau terima dari sisi Allah tabaraka wa taala. Naam. Dan di antara dari kumpulan-kumpulan kitab hadis yang sangat bermanfaat bagi kita seorang muslim untuk mempelajarinya, memahaminya adalah hadis yang dibukukan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang menjadi pembahasan kita di setiap taklim sore di hari Selasa. Dan alhamdulillah telah kita bacakan beberapa bab-bab yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Hingga alhamdulillah kemarin telah kita sebutkan dan telah kita tamatkan bab perintah, berisikan perintah untuk seseorang menerapkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian pada bab yang berikutnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab taghlidzu uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkar wa khalafa qawlahu fi'lah. Bab ancaman akibat dari seseorang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, namun ucapannya tersebut ia selisihi dengan perbuatannya. Dan bab ini telah kita bacakan pada mukaddimah pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya. Kita bacakan hadis 3 ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait bab yang tadi disebutkan. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44 yang berbunyi ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dan ayat yang kedua terdapat di dalam surat As-Saff ayat yang kedua hingga ketiga yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan ayat yang ketiga terdapat dalam surat Hud ayat yang ke-88 yang menceritakan tentang perkataan Nabi Syu'aib alaihi assalatu wassalam ketika beliau mendakwahkan umatnya, di antara yang beliau sampaikan kepada mereka adalah Allah abadikan dalam surat Hud ayat yang ke-88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan saya tidak menginginkan untuk menyelisihi kalian pada apa yang telah saya larang kalian darinya. Tiga ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yang berisikan peringatan bahaya seseorang yang memerintahkan perkara yang baik namun ia selisihi, atau peringatan bagi mereka orang yang melarang dari perkara yang mungkar yang jelek namun ternyata dia menyelisihinya dengan perbuatannya. Ketiga ayat ini sebagai hujjah yang menunjukkan besarnya dosa bagi para pelakunya wal iyadzu billah. Sekarang kita bacakan tafsir dari ketiga ayat tersebut yang disebutkan dan dibawakan oleh al-imam oleh fadilati syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Huruf hamzah pada awal ayat ini a pada lafaz ata'muruna, huruf hamzah yang pertama yaitu huruf hamzah a disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah al-istifham, huruf istifham yang memiliki makna pertanyaan apakah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita diartikan sebagai pertanyaan yang artinya adalah apakah. A artinya apakah ta'muruna kalian memerintahkan an-nasa manusia. Sehingga pertanyaan di dalam konteks ayat ini belum menyebutkan lil ingkari, berfungsi untuk mengingkari isi dari pertanyaan tersebut. Sehingga bukan berarti memiliki makna pembolehan atau pilihan yang menunjukkan dipersilahkannya seseorang untuk melakukannya. Tapi istifham bentuk pertanyaan di dalam ayat ini yang memberikan makna pengingkaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bila ada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya'ni maksudnya kata beliau rahimahullah, kaifa ta'muruna an-nasa bil birri. Maksudnya bagaimana kalian memerintahkan manusia pada perkara kebajikan, wa tansauna anfusakum, sementara kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, fala taf'aluna. Artinya kalian tidak mengerjakannya. Wa antum tatluna al-kitaba, sementara kalian membacakan al-kitab kepada manusia. Wa ta'rifuna al-birra min ghairi al-bir, kalian mengetahui yang baik dari yang bukan baiknya. Namun ternyata dilanggar. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Sehingga beliau menyebutkan istifham bentuk pertanyaan dalam ayat ini memiliki makna taubih, berisikan celaan bagi para pelakunya. Dikatakan kepada mereka, kaifa yaqa'u minkum hadza syai', bagaimana bisa perkara yang seperti ini terjadi di tengah kalian? Aina uqulukum walau kuntum shadiqin, di mana akal-akal kalian gunakan bila kalian benar-benar orang yang benar, yang jujur? Itu maksudnya. Dan kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membuat beberapa misal Misal yang pertama adalah seseorang yang memerintahkan manusia untuk meninggalkan perbuatan riba. Akan tapi ternyata dia sendiri terjatuh ke dalam praktek perbuatan tersebut. Atau ia sendiri tidak melakukan sesuatu yang dia larang. Atau beliau menyebutkan au yaf'alu ma huwa a'dhamu minhu, ataukah ia bahkan terjatuh ke dalam perbuatan riba yang jauh lebih besar. Ini contoh yang pertama. Ia melarang manusia untuk kemudian bermuamalah dengan bank-bank yang nantinya ia memanfaatkan bunga-bunganya, memakan harta riba dari uang tabungannya. Sementara pada kesempatan yang lain dia melarang manusia untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Nah, maka beliau menyebutkan pelakunya akbaru zamban wa a'dhamu itsman, akan mendapatkan dosa yang jauh lebih besar dan akibat yang jauh lebih berat pula di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Nah, atau beliau membuat misal pula seperti keadaan seorang yang memerintahkan manusia untuk mengerjakan sholat, sementara dia sendiri tidak sholat. Nah, ataukah contoh-contoh yang lain? Dan beliau menyebutkan fahuwa mukhalifun lil aqli wa sahfun fid dini, dengan ia menyelisihi perkataannya pada perbuatannya, maka apa yang dia lakukan menyelisihi akal dan sebagai bentuk kebodohan terhadap agama ini. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar terselamatkan dari dosa-dosa tersebut. Allahumma amin. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagai dalil bab bahayanya dosa dan akibat bagi orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, namun ternyata ucapannya diselisih oleh perbuatannya. Allah katakan pelakunya sebagai seorang yang safih, yang dungu, yang bodoh, yang la ya'qil, yang tidak berakal. Pada ayat yang tadi kita telah sebutkan penjelasannya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil para mukminun, kenapa kalian tidak mengucapkan apa yang kalian sendiri? Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallah, sangat besar murka Allah. An taqulu ma la taf'alun, bila kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Disebutkan oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, khatabahum bil iman. Allah memanggil mereka dengan penyebutan iman. Li'anna muqtadha al-iman alla yaf'ala al-insanu hadha, karena termasuk dari konsekuensi iman adalah seseorang tidak melakukan perbuatan tersebut. Seorang mukmin pasti jauh dari yang demikian. Allah panggil seorang mukmin pada ayat ini karena konsekuensi iman berisikan peringatan, demikian pula pelajaran dari sisi Allah Tabaraka wa Taala bahwasanya termasuk dari konsekuensi iman tidak melakukan yang demikian. Seorang mukmin pasti tidak demikian. Wa alla yaqula ma la yaf'al, seorang mukmin tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang dia sendiri tidak mengerjakannya. Yang demikian bukan sifat seorang mukmin. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Tayyib, tadi kita sebutkan makna ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab taghlid uqubati man amara bi ma'rufin aw naha 'an munkar wa khalafa qawlahu fi'luhu. Tadi kita sebutkan makna yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada ayat yang pertama, pada lafaz atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun, memberikan makna istifham al-inkar, pertanyaan yang memberikan konsekuensi pengingkaran dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyelisihi ukul, menyelisihi akal-akal sehat seorang manusia. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan sebagai perbuatan sahfun fiddin, pembodohan terhadap pembodohan yang mengatasnamakan agama. Adapun pada ayat yang berikutnya, yang kedua, yang berbunyi, ya yuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah panggil kita dengan penyebutan iman. Ya yuhalladzina amanu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, karena termasuk dari konsekuensi iman, termasuk dari kandungan iman, akan menjauhkan pelakunya dari perbuatan yang demikian. Akan menjauhkan pelakunya untuk mengatakan sesuatu, namun ternyata diselisihi oleh perbuatan-perbuatannya. Dan yang demikian sering kita dapatkan di dalam beberapa lafaz-lafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan termasuk dari bentuk iman tidak melakukan demikian dan demikian. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Ini la yu'min, ia tidak beriman. La yu'min, dia tidak beriman. Dinafikannya iman dari perbuatan tersebut, karena memberikan konsekuensi termasuk dari kandungan iman, pelakunya jauh dari yang demikian. Demikian pula dalam ayat yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil sebagai seorang mukmin. Kemudian Allah sebutkan larangan, lima taquluna ma la taf'alun, sebagai konsekuensi termasuk dari iman, pelakunya jauh dari perbuatan yang demikian. Kemudian Allah sebutkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mubghidun ladaihi asadul bughdi, perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemurkaan yang demikian sangat. Allah menyatakan kabura maqtan indallah, sangat besar kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala, an taqulu ma la taf'alun. Menunjukkan bahwasanya perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seorang mukmin yang benar-benar beriman adalah mereka orang-orang yang yabta'idu amma nahallahu an, yang menjauhkan diri mereka dari semua yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang ketiga, perkataan Nabi Syuaib alaihi salam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Yani maksudnya adalah la yumkinu an anhaakum ani syirki, tidak mungkin saya melarang kalian dari perbuatan syirik, wa anhaakum an naqsil mikyal wal mizan wa ana af'aluhu, dan saya larang kalian dari melakukan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan sementara saya sendiri mengerjakannya. La yumkinu abada, saya tidak mungkin yang demikian, kata Nabi Syuaib alaihi salam. Li'anna ar-rusula alaihimussalam hum ansahul khalqi lil khalqi, karena para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam adalah manusia yang paling memberikan nasihat kepada manusia yang lain. Seseorang yang paling memberikan nasihat kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, manusia yang lainnya, adalah para nabi. Bahkan mereka sebagai perantara antara Allah dengan para hambanya. Dan para nabi adalah manusia yang paling besar pengagungan mereka kepada Allah, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. fala yumkin ay yukhalifahum ila ma yanhahum anhu wa yaf'aluh. Tidak mungkin mereka menyelisihi apa yang mereka larang sementara mereka mengerjakannya. Wa fi hadha dalilun ala anna al-insana alladhi yaf'alu ma yanha anhu aw yatruku ma amara bihi mukhalifun li tariqatir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Pada beberapa ayat tersebut sebagai dalil bahwasanya manusia yang mengerjakan apa yang Allah larang, seseorang yang mengerjakan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, ataukah seseorang yang ia mengerjakan apa yang dia larang dan meninggalkan apa yang dia perintahkan adalah menyelisihi jalannya para rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Li'annahum la yumkinu ayu khalifun nasa ila ma yanhaunahum anhu. Karena mereka tidak mungkin menyelisih manusia pada perkara yang mereka sendiri melarangnya. Kemudian akan datang beberapa hadis-hadis yang datang pada pembahasan yang di bawahnya terkait bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sebagian di antara mereka para ulama menggambarkan seorang yang memerintahkan seseorang yang lainnya dari perkara kebaikan namun ternyata ia selisihi, seperti halnya Siraj, seperti halnya lilin pelita yang ia menerangi sekitarnya namun dia bakar dirinya dengan api tersebut, menunjukkan dia memberikan manfaat kepada orang yang berada di sekitarnya namun ternyata dia siksa dirinya dengan api tersebut. Wal iyadu billah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyah wa salamata min zalika kullih. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dari itu seluruhnya, perlindungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Innahu wasami' ad-du'a. Namun pembahasan terakhir yang perlu kita sebutkan di sore hari ini adalah tidak dibenarkan seseorang untuk ia meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar karena takutnya dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan sebagian salah menyebutkan law amara ahadun atau walau la ya'muru ahadun wa la yanha 'an munkar hatta la yakuna fi nafsihi syai'. Kalau semisal seseorang itu tidak mau untuk melarang yang lainnya dari yang mungkar, memerintahkan yang lainnya dari yang mungkar hingga tidak ada pada dirinya sesuatu apapun dari apa yang dia benci tersebut, ma amara ahadun bima'rufin wa la nahaa 'an munkar, maka tidak ada seorang pun yang ia mau untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mau untuk melarang dari yang mungkar. Karena tidak ada seorang manusia yang akan bisa terselamatkan dari itu seluruhnya. Sehingga wajib bagi seorang kapan ia melihat kemungkaran untuk dia mengingkarinya. Kapan ia melihat perkara yang ma'ruf ditelantarkan oleh seorang yang berada di sekitarnya, wajib baginya untuk memerintahkannya. Adapun masalah urusan dirinya, maka wajib baginya untuk terus memperbaikinya. Dan barangkali saja dengan ia menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akhirnya setelahnya Allah memberikan taufik. Dengan ia melakukan yang demikian, akhirnya Allah Azza wa Jalla bukakan hatinya sehingga ia bisa memperbaiki dirinya dan terus mengevaluasinya dan muhasabah, sehingga ia bisa terselamatkan dari perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ini pembahasan terakhir yang bisa kita sebutkan dalam pembahasan di sore hari ini, karena jangan sampai nantinya sebagian di antara kita akhirnya merasa minder untuk menerapkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau salah di dalam memahami, akhirnya tidak mau untuk mengajari yang ma'ruf, tidak mau untuk melarang yang munkar, karena merasa bahwasanya dia tidak pantas, karena merasa dia sendiri masih banyak kesalahannya, masih banyak yang harus dievaluasi. Ini tidak demikian dan bukan sebagai perkara yang dipersyaratkan oleh mereka para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun perincian lebih lanjut akan kita coba bacakan pada pembahasan yang setelahnya bi'idznillah ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.